Ada orang kata kalau tak tahu tak apa, tak berdosa. Dan yang mana kalau tak tahu tetap berdosa dan merosakkan ibadat kita. Tolong jelaskan mana yang dikatakan. Kalau tak tahu tak apa. Baik, dalam bab sembahyang ni atau apa saja, dia ada benda-benda yang payah, benda-benda yang mudah. Benda-benda yang mudah yang dimaafkan. Bagi orang yang baru masuk Islam saja. Contohnya sembahyang kena rokok, sembahyang kena sujud, sembahyang baca petihah. Maka orang yang baru masuk Islam, dia salah buat, dimaaf pada syarak. Orang yang sudah masuk Islam lama dah, tak maaf. Hal tu benda-benda mudah yang perlu diketahui serma jenis kategori orang Islam. Adapun benda-benda yang furu'iyah, cabang-cabang dalam hukum fiqh, yang kalau kita tak dengar kau tak ertilah. Seperti masalah masbuk muafiq, masalah qada membaca fatihah, qada mana tak, benda-benda hak rumit ne, hak tu kalau orang awam tersilap dimaaf dengan syarat dia orang yang belajar agama ataupun mendengar kuliah-kuliah untuk mendalami tapi masih tak reti, maka salah tinggal benda-benda gitu dimaaf pada syarak. Banding pula dengan baca Quran. Baca Quran ni dia ada lahan jali, ada lahan kopi. Lahan jali ni salah terang-terang nak tukar huruf, maka tak boleh tukar huruf. Pasal kita orang Islam, nak orang baru masuk Islam tak apa, tukar bimba pun nak. Kesalahan yang dimaaf untuk orang awal, lahan kopi, seperti sifat huruf. Benda hak jahat dibaca jahat, benda hak tak hamah baca hamah, benda ada istibak dibaca istibak. Tak, benda yang apa benda ni sifat huruf terbalik kan, makhraknya tidak siapa betul-betul dalam hak patut dalam hidung dibaca kat kelopak hidung, benda tu payuh atau orang awam dimaaf. Nah, jadi patutnya makmum ni muafiq hukumnya tapi tak faham bab ni dia jadi masbuk, maka maaf di akhirat nanti. Nah,